Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadana fi ilmillah salatana salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saya hormati segenap pengurus PMII dan semua panitia acara UNS bersolawat pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segenap semua mahasiswa dan mahasiswi yang hadir. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan pertemuan kita pertemuan yang akan menjadikan kita mulia dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Izin berdiri boleh? Boleh. Lebih enak kalau berdiri soalnya. Mic-nya panjang gak ini? Oh cukup panjang. Pokoknya biar yang di belakang juga kelihatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mas-mas, mbak-mbak semuanya, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang alhamdulillah malam hari ini mau meluangkan waktunya untuk sholawat, untuk talabul ilmi, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan belajar untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi itu tanda kesempurnaan iman. Jadi enggak sempurna orang yang ngaku beriman kecuali dalam hatinya sudah ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang orang itu imannya belum ada tapi sudah diawali dengan rasa cinta. Contoh mungkin, kalau kisahnya sebenarnya banyak, cuma kalau saya sampaikan di sini, nanti ngajinya rampungnya subuh. Jenengan yang dengarkan kesel, apalagi yang ngomong, pasti lebih capek lagi. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini dulunya seorang penyair yang paling terkenal. Jadi di masa dulu, di masa Arab Jahiliyah waktu itu, penyair itu punya kekuatan seperti media kalau di zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang itu ada orang dipuji di media, pasti namanya terangkat. Tapi kalau dijatuhkan di media, pasti namanya juga ikut jatuh. Makanya sekarang ini musim pencitraan. Jadi banyak yang menggunakan media untuk mencitrakan dirinya seakan-akan dia orang baik. Ya silahkan, yang penting jangan sampai digunakan media itu untuk menjelek-jelekkan orang lain. Nah waktu itu di zaman jahiliyah masa itu, kalau sampai ada orang yang dipuji dengan syair, maka syairnya itu bagus, orang dengar, orang hafal syairnya, maka yang dipuji itu, yang disebut namanya dalam syair, namanya akan terangkat. Begitu juga kalau syair itu mencaci maki orang lain. Kalau syairnya itu indah, sekalipun isinya cacian dan makian, pasti yang dicaci dan dimaki itu namanya juga itu jatuh. Kenapa? Syairnya bagus, orang semua hafal celaan dan makian untuk dia. Nah, sekelompok musuh-musuh Nabi Muhammad SAW datang kepada Hasan bin Thabit. Datang kemudian minta, "Hasan, kamu ini penyair yang paling terkenal. Tidak ada satu orang pun, satu raja pun yang kamu puji, melainkan pasti namanya akan terangkat. Dan tidak ada satu orang pun yang kamu cari, pasti namanya juga ikut jatuh. Tidak ada yang percaya lagi sama dia. Sekarang kami minta, engkau selama jadi penyair, bayaranmu paling tinggi berapa, kita siap bayar lebih tinggi. Cuma permintaan kita satu, di tempat kita ada orang ngaku nabi, namanya Muhammad. Tolong kamu caci maki dia dengan syair yang paling indah, buat semua orang benci sama dia, katakan dia tukang sihir, katakan dia orang gila, katakan dia dukun. Nah, sebentar penyair bayaran, ya gak apa-apa, yang penting wani biro, asalkan ada duitnya ya jalan pokoknya. Ya sudah, gak apa-apa, sekarang buat syairnya, lu gak bisa kalau sekarang. Jadi kalau mau mencaci maki seseorang, harus lihat dulu orangnya. Lihat dulu orangnya, kemudian saya pelajari dulu kalau memang orang itu punya kekurangan atau punya cacat, nanti cacatnya itu akan saya sifatkan dengan syair-syair yang indah dan akan saya jatuhkan namanya. Enggak apa-apa, yuk. Kamu ikut sama kita, duduk di satu tempat, nanti akan kita tunjuki mana yang namanya Muhammad. Setelah itu benar, duduk di situ, nunggu. Kok gak ada tenang ini? Ditunggu sampai sudah waktunya Rasulullah SAW mau lewat. Maka orang tadi ngasih kode, nah bentar lagi yang pakai baju ini, warna ini, itu namanya Muhammad. Lihat orangnya dan segera buat syair yang indah untuk menjelek-jelekkan dia, untuk menjatuhkan dia. Jadi usaha orang untuk menjelekkan nabi, untuk menjatuhkan nabi, untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Ada benar. Ketika Hasan bin Thabit lihat, ternyata cuma diam, tak ngomong apa-apa. Enggak ada satu bait syair pun yang keluar, enggak ada komentar, enggak ada gerakan, pokoknya cuma diam gitu aja. Setelah selesai, gimana? Mana syairnya? Bentar, saya tolong ditemukan sama sekelompok orang yang undang saya, yang minta bayaran dari yang membayar saya tadi. Oh sudah, ditemukan sampai di sana. Kelihatan tetapi mengatakan, mohon maaf, tugas yang Anda berikan tidak bisa saya lakukan. Nah kenapa? Gak bisa. Nah kenapa? Kita mau tahu alasannya. Kenapa kamu gak bisa menyelesaikan tugas yang telah saya berikan? Nah, dijawab dengan syair yang sangat indah. Lama ra'aitu anwarahu sat'at wadu'tu min khifatil kafi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduru illa ala badari. Ketika aku lihat ini Rasulullah ini, Muhammad ini lewat, yang aku lihat bukan manusia ternyata, cuma cahaya yang menjulang tinggi ke atas, ke langit. Kemudian aku karena melihat sesuatu yang sangat indah itu, sampai aku gunakan tanganku untuk menutupi mataku. Setelah itu aku benar-benar gak berani lihat. Aku takut mataku rusak, takut mataku silau karena keindahan wajahnya. Dan aku gak bisa lihat itu, cuma sedikit sekali. Setelah itu lemas semuanya, dibayar untuk mencaci maki, malah berbalik memuji nabi. Akhirnya Nabi Thabit datang kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu masuk ke dalam agama Islam. Ketika Nabi bangun Masjid Nabawi, ya Nabi bangun Masjid Nabawi, itu Nabi punya mimbar untuk Nabi khutbah. Nabi punya mimbar untuk Nabi khutbah. Tapi jangan lupa, Hasan bin Thabit juga punya mimbar untuk memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tunggu insya Allah kapan-kapan Masjid Nurul Huda ada mimbar khusus untuk para pemuji Nabi Muhammad SAW. Amin. Kapan sih? Bismillahirrahmanirrahim, tunggu tanggal lainnya pokoknya ya. Pokoknya doa yang banyak, tugasnya kita doa yang banyak. Pokoknya mau acara di sini ada di dalam, semuanya sama. Yang penting niatnya kita yang hadir, yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi nanti yang dimuliakan Allah, kita ini masuk nih sudah pemantapan untuk cinta Nabi dan rasa cukup. Sekarang kita ke materi intinya. Materi intinya, tugas kita di muka bumi ini, terutama para pemuda. Ini kan di depan saya para pemuda, para pemudi yang insya Allah 10 tahun lagi usia jenengan ini usia pemimpin. Gak tahu, mungkin ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi DPRD. Yang jelas jangan sampai ada yang jadi tahanan politik, insya Allah. Semuanya jadi pemimpin, tapi pemimpin yang baik. Baik, nah, satu tugas yang mungkin tugas ini adalah tugas semua manusia, khususnya para pemuda. Tugas manusia khususnya untuk para pemuda, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gak usah kita dilanjutkan ayatnya, ini satu ayat, ini satu potong ini yang akan kita terangkan. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengatakan, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu maknanya pemimpin, bisa. Maknanya satu generasi yang nanti akan digantikan dengan generasi yang lainnya. Dan itu adalah bentuk daripada manusia. Sekarang kita, tapi 10 tahun lagi yang nempati sini bukan kita. Sekarang jenengan penghuni UNS, warga UNS. Tahun 2005 saya warga UNS. FE, Fakultas Ekonomi. Jadi tahu benar keadaannya di sini. Sekarang sudah berubah jauh lebih indah lagi. Dulu belum ada sholawat, sekarang sudah banyak majlis sholawat, mudah-mudahan tambah makmur terus insya Allah. Jadi waktu Mas Muta tampil, tahu masuknya enggak? Wah, super apal lah ya. Karena sempat beberapa tahun tinggal di UNS, kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, ngitung duit tapi enggak ada duitnya. Yang ikut akuntansi jangan tersinggung ini. Kenapa kok saya sampaikan khalifah ini di hadapan Anda para pemuda? Ini untuk semangat untuk para pemuda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi sering menyatakan nasoroni syabab wa khadalani syuyuh. Aku ini banyak ditolong sama para pemuda dan aku ini maaf banyak direpotkan sama orang-orang tua. Makanya ayo pemuda itu tonggak kebangkitan bangsa, tonggak kebangkitan agama itu ada pada para pemuda. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, para ahli tafsir menyatakan memang khalifah pertama kali fi alamil ajsad, di alam yang berbentuk jasad, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Tapi kalau khalifah pertama kali fi alamil arwah, di alam ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Kenapa kok bisa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu ciptaan Allah yang pertama kali. Ya kalau ditanya Allah menciptakan pertama kali apa? Ya ciptaan Allah yang pertama kali nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadis ciptaan Allah pertama kali katanya kolam, katanya ini, hadis versinya macam-macam. Cuma di antara hadis-hadis itu digabung menurut para ulama yang paling kuat riwayatnya adalah hadis yang menyatakan ciptaan pertama adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciptaan pertama. Bahkan Nabi dalam sabdanya mengatakan kuntu nabiyan wa adam munjadun fitinati. Aku ini sudah jadi nabi sedangkan Adam itu masih berupa tanah. Belum dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama kali khalifah Allah dalam bentuk jasad Nabi Adam, tapi kalau dalam urusan alam ruh pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khalifah itu punya tugas. Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya mengatakan setiap khalifah yang Allah tunjuk di muka bumi ini punya beberapa tugas. Di antara tugasnya yang paling penting yaitu li'imaratil ardi wasiyasatin nas wa tahbibi nufusihim. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah imaratul ardi, memakmurkan bumi. Siyasatun nas itu mengurus manusia, wa tahbibi nufusihim, dan membentuk manusia supaya punya karakter yang mulia, punya karakter yang bagus, yang berakhlakul karimah. Itu tugas khalifah Allah ada di muka bumi. Jadi sekarang pilihannya siapa? Islam ini, Islam semuanya kan ini? Semuanya, semuanya insya Allah. Islam ini pasti akan berjaya. Entah ada yang memperjuangkan, entah gak ada yang memperjuangkan, Islam ini pasti akan jaya. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafir. Islam ini akan berjaya, akan diumumkan oleh Allah melebihi semua agama, sekalipun orang kafir gak senang, tetap. Pasti yang paling unggul ini adalah agama Islam. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika pulang dari perang, itu wajahnya penuh dengan tanah, wajahnya lusuh waktu itu. Rasulullah itu kalau keluar, kalau masuk ke kotanya setelah pergi musafir keluar kota, itu pertama kali bukan datang ke rumahnya, datang ke rumah putrinya yang paling dicintai, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Datang ke sana Siti Fatimah lihat ayahnya dalam keadaan usuh dulu setelah perang, ada lukanya dan sebagainya, anaknya nangis. Lu raja-raja yang lainnya itu kalau perang rajanya gak ikut perang, dan ini kok Rasulullah ikut mimpin perang sendiri. Ketika lihat anaknya nangis, Rasulullah mengatakan, baik Fatimah jangan khawatir, sesungguhnya agama ayahmu ini nanti akan menyebar ke seluruh penjuru bumi ini. Tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu tempat pun kecuali akan dimasuki oleh agama Islam. Tapi ada catatannya, bi'izzi azizin wa bidulli zalilin, dengan memuliakan orang yang pantas dimuliakan dan menghinakan orang yang pantas dihinakan. Lalu siapa yang pantas dimuliakan? Orang yang dalam hidupnya menjalankan tugasnya ikut memperjuangkan agama Islam. Dan yang akan dihinakan adalah orang yang dalam hidupnya tidak pernah mikir agama Islam, yang dipikir gimana caranya dirinya senang, orang lain susah gak apa-apa, yang penting saya senang. Mau Islam maju, mau Islam jaya, mau Islam gak jaya, mau ada yang sholat, mau gak ada yang sholat, mau ada yang dakwah, mau gak ada yang dakwah, mau masjidnya sepi, mau masjidnya ramai. Orang yang cuek sama agama ini dikhawatirkan dihinakan oleh Allah ketika nanti di masa jayanya Islam. Jadi tinggal kita pilih, mau jadi yang aziz atau jadi yang dalil, mau yang dimuliakan atau yang dihinakan. Insya Allah jadi yang dimuliakan semuanya. Amin Allahumma. Amin. Sampai sini bisa dipahami? Belum ngantuk kan? Insya Allah belum ngantuk. Tugasnya, sekarang kita pahami tugas kita. Tugas kita yang pertama, imaratul ardi, memakmurkan bumi. Bukan berarti kita harus memakmurkan yang di Jepang, Korea, Amerika, enggak. Maksudnya memakmurkan daerah di mana kita tinggal. Nah ini yang hubungannya, bagaimana hubungan kita, bagaimana seorang muslim itu bersikap kepada daerah di mana dia tinggal. Kurang lebih bulan Januari pertengahan di Pekalongan itu ada satu konferensi, itu menghadirkan ulama-ulama dari luar negeri, terutama yang dipilih ulama yang negaranya konflik atau pernah berkunjung ke negara yang konflik. Ada yang dari Suriah, ada yang dari Yordania, ada yang dari Maroko, Sudan, Amerika, Yaman, komplit dah pokoknya. Nah ketika pembahasan itu temanya ad-difa anil watan, bela negara. Jadi itu ada beberapa kesimpulan. Yang dimaksud kita itu membela negara, terus bukan kita ngangkat gitu, terus perang sama semua orang, bukan itu. Maksudnya kita sebagai warga negara mengusahakan supaya daerah di mana kita tinggal, ya jenengan tinggal Solo, yang urusannya Solo, yang tinggal Sragen, ya urusannya Sragen, yang tinggal Cilacap, ya urusannya Cilacap, yang tinggal dimanapun ya urusannya tempat dimana dia tinggal. Bukan berarti terus perang, enggak, maksudnya menjaga supaya kondusif. Kemudian ketika ditanya dalil seorang muslim itu harus punya sikap baik kepada tanah airnya itu apa? kalau dikatakan hadis hubbul watani minal iman, jangan salah paham. Hubbul watani minal iman itu tidak disepakati sebagai hadis yang nyambung sama Nabi. Jadi jangan ngomong Rasulullah bersabda cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jangan. Itu tidak disepakati sebagai hadis yang nyambung kepada Nabi. Mungkin itu ucapan sahabat, mungkin itu ucapan ulama, tapi itu bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan itu sebagai hadis, jelas itu bukan hadis yang sahih. Tapi makna hadisnya sahih. Kok bisa? Redaksinya bukan. Kalau makna hadisnya benar, bahwasanya setiap orang itu harus mencintai daerah di mana dia itu tinggal. Nabi Muhammad SAW itu ketika di Mekah sering kali mendoakan kota Mekah. Ketika Nabi demi kepentingan dakwah harus keluar dari Mekah, maka Nabi Muhammad SAW itu doa ketika masuk Madinah, ya Allah, jadikan cintaku kepada Madinah sebagaimana cintaku kepada Mekah, bahkan lebih daripada itu, ya Allah. Sampai begitu Rasulullah SAW. Kenapa? Menghormati daerah di mana tempat dia tinggal. Nabi Ibrahim alaihi salam doanya gimana? Rabbi jal hadza baladan aminan wajnubna wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan daerahku ini adalah daerah yang aman dan jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Mendoakan negara dulu, daerahnya dulu, baru mendoakan supaya tidak syirik, supaya tetap mantap urusan tauhid. Kenapa kok negara dulu yang didoakan? Sama para ulama alkitab sudah dibahas. Karena setiap ulama nih, ulama itu punya tugas dakwah, guru punya tugas kan ngajar, kemudian masyarakat pedagang punya tugas berdagang, mahasiswa punya tugas belajar. Kira-kira tugas-tugas itu semuanya bisa dilakukan apa enggak kalau seandainya daerahnya enggak aman? Enggak bisa. Enggak bisa dilakukan. Mau berangkat sekolah, maaf kampus libur, kenapa? Habis ada rudal yang datang. Kan ngeri ya lo sampai begitu. Itu diantara salah satu ulama yang isinya dari Suriah, itu Mufti Suriah Syekh Adnan Al-Afiyumi, itu cerita. Kita ini bisa sudah biasa tidur dengar suara peluru, biasa sudah. Bangun tidur, tetangga sebelah yang sana itu rumahnya hancur, kenapa? Keserempet rudal, itu biasa sudah. Jadi kayak gitu-gitu itu sudah biasa. Maka sebagian diantara mereka tidur pakai kerudung. Nah kalau sampai mati di situ, matinya husnul khotimah, tidak terbuka auratnya. Orang itu sekarang ini kita bersyukur pada daerah kita, daerah yang aman. Makanya setiap khalifah Allah di muka bumi punya tugas untuk memakmurkan daerahnya, terutama yang berhubungan dengan alam. Alam ini titipan sama Allah. Sungai itu titipan dari Allah. Kalau sungai gak dijaga, sampah dibuang di sungai, kotoran dibuang di sungai, tinggal tunggu waktunya sungainya marah, airnya enggak di tempatnya tapi dilemparkan kemana-mana, banjir nanti jadinya. Gunung pun juga sama, alam pun juga sama. Bumi tempat kita berpijak itu paling senang kalau ada orang sujud di sana, tapi bumi tempat kita berpijak paling benci kalau sampai ada orang yang durhaka kepada Allah, itu ada di atasnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan tugas yang pertama ini, insyaallah ya, memakmurkan daerah di mana tempat kita tinggal. Wasia satu nas, dan gampangkan urusannya manusia. Jadi ngurusin manusia itu gampangkan urusannya, menjadikan orang itu mudah. Mungkin ada orang yang kurang bisa belajar karena gak punya biaya, kita yang mungkin punya kenalan carikan beasiswa atau dan lain sebagainya. Jadi kita punya tugas itu ngurus manusia, mulai dari urusan dunianya sampai urusan akhiratnya. Ada orang gak sholat, nah kita bukan terus menghakimi, kamu matimu nanti masuk neraka ya, jangan, tambah gak sholat nanti nantang, coba aku tak mati setan, lebih rokok orang, mah nyoba nanti akhirnya. Jangan gitu, kalau ada orang gak sholat, tugas kita, ayo mikir gimana caranya supaya dia itu sholat. Ada orang punya pemahaman yang salah, ayo kita mikir gimana caranya supaya pemahamannya jadi pemahaman yang benar. Ada mungkin orang gak bisa baca Quran, Fatihahnya gak bisa mungkin, padahal Islam. Ayo kita ngajari gimana caranya supaya Fatihahnya itu benar. Ini siasatuna semuanya, ini ngurusi manusia, dan ini paling penting. Kenapa? Kita benerkan ibadah yang paling vital, sholat. Sholat ini ibadah yang paling vital. Rukun Islam ada 5 ya. Seorang muslim ada kemungkinan gak syahadat, ada. Ya, anda yang lahir muslim pernah gak syahadat untuk masuk Islam? Pernah? Pernah syahadat untuk masuk Islam, pernah atau enggak? Gak pernah, berarti belum Islam kalau gitu. Syahadat itu wajib. Kalau kita nih, karena orang tua kita sudah syahadat, kita ikut syahadatnya orang tua nih. Kita, karena kita lahir ikut agama orang tua. Tapi kalau ada non muslim yang mau masuk dalam agama Islam, maka wajib bagi dia untuk mengucap syahadat. Jadi ada kalanya muslim, ini kita muslim tapi gak mengucap syahadat kita. Betul bukan Islam. Muslim tapi gak zakat, ada, gak mampu. Apa wajib zakat? Enggak. Muslim tapi gak puasa, Ramadan, bisa, musafir. Kan gak wajib untuk puasa. Sakit, gak wajib untuk puasa. Haji, banyak muslim yang gak haji. Gak mampu haji, yang gak wajib untuk menunaikan ibadah. Tapi gak ada satu gambaran pun muslim gak sholat, gak ada. Semua muslim sekalipun perang wajib sholat. Terus kapan boleh gak sholat? Boleh gak sholat? Kalau koma, itu baru boleh gak sholat. Sudah gak ada lagi, gak kehilangan akal, itu baru boleh tidak sholat. Lalu sakit di rumah sakit itu malah suruh sholat kalau perlu. Mas suruh banyak sholat, yang tambah sholat sunnah. Kenapa? Karena sakit itu berarti, di rumah sakit itu berarti sudah mendekati itu, mendekati keberangkatan. Keberangkatan kemana? Wallahu a'lam. Itu malah harus sholatnya itu ditambah. Jadi tugas khalifah siasatunnas. Gampangkan manusia, ngurusi manusia, urusan akhiratnya, begitu juga urusan dunia. Dunianya, ya dengan kalau kita punya kelebihan harta yang kurang mampu, kita bantu, itu termasuk siasatunnas. Dan yang ingin saya sampaikan di sini, siasatunnas kita, ayo kita masing-masing cari tugas sekitar kita yang muslim tapi belum sholat, ayo kita jadikan dia sholat. Caranya, cara pertama, dan ini yang paling ampuh, mendoakan. Didoakan dulu, jangan ayo kita sholat, tapi gak pernah doakan sama sekali, bohong namanya. Doakan dulu, pertama doakan, kalau perlu kita bangun malam tahajud khusus untuk doakan dia supaya mau sholat. Cara yang kedua, diajak dengan baik, diajak dulu. Cara yang ketiga mungkin diajari, terangkan sholat itu kewajibannya begini, manfaatnya begini. Kalau sampai ninggalin sholat, akibatnya begini. Jadi setelah diajak, mungkin dia belum mau menerima, terangkan. Kalau masih belum mau lagi, ya sudah, kembali ke seperti awal. Tetap didoakan, tetap diajak, tetap diterangkan. Satu orang itu sholat, satu orang bisa sholat, karena kita itu lebih abdul daripada kita sedekah dengan unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling bagus di zaman itu. Itu sama kayak kita sedekah, apa kendaraan yang paling bagus ya? Mobil yang paling bagus lah. Kalau perlu di atasnya, full tire kalau perlu. Mobilnya Ferrari kalau perlu. Pokoknya kita sedekah dengan harta yang paling bagus, itu masih kalah dibanding ada orang dapat hidayah dari Allah, tapi lewat usaha di kita. Cuman pemberi hidayah itu Allah, tugas kita menyampaikan. Dan jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan, jangan pernah capek di dalam mengajak orang untuk berbuat baik. Yang ketiga, watahdhibu nufusihim, mengarahkan manusia untuk bisa berakhlakul karimah. Diarahkan, sudah bagus semuanya, cuma mungkin masalah bakti sama orang tua kurangnya kita benarkan. Sudah bagus semuanya, cuma mungkin masalah keyakinannya atau mungkin pemahamannya dalam agama mungkin kurang bagus, yang kita jadikan supaya lebih bagus. Karena zaman sekarang ini banyak sekali fitnah dalam urusan agama, banyak sekali. Kalau kita lihat ada terorisme, itu juga pelakunya itu mengatasnamakan agama. Ini jangan bilang Islam radikal, jangan, gak ada Islam radikal, yang ada ideologi radikal. Karena yang non muslim pun yang radikal juga banyak. Jadi ideologi radikal, gak ada Islam radikal. Cuma kadang ada sebagian orang-orang yang radikal itu mengatasnamakan agama Islam. Nah, di sini pentingnya kita semuanya untuk menuntut ilmu. Insya Allah kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah semuanya, insya Allah. Ahlu sunnah wal jamaah itu satu jalan, satu akidah, bukan madhab, bukan firqah, tapi ini adalah jalan untuk bisa mendapatkan pemahaman agama yang benar. Karena kita cuma ngaku muslim gak cukup. Lihat coba bukunya para ulama, identitasnya komplit. Mereka menuliskan dalam kitab-kitabnya Sunni, Ash'ari, Syafi'i. Saya ini ya muslim, tapi saya punya identitas. Saya ini Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ini Ash'ari, mengikuti tauhidnya Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Ash'ariyah atau Asy'ariyah, dan saya ini bermadhab mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ini tiga ini aja kalau diterangkan panjang ini. Kalau diterangkan pokoknya mantap semuanya. Kita punya identitas tiga. Muslim jelas kalau tadi bahas Sunni, Asy'ari, Syafi'i. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Dan begitulah Islam dibawa masuk ke daerah kita, dibawa masuk ke Nusantara, mulai dari Malaysia, Singapura sampai Papua sana, itu semuanya menggunakan jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhidnya ikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Makanya kita belajar sifat wajib Allah 20, sifat mustahil 20 dan lain sebagainya, sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil 4, itu kita mempelajari itu semuanya. Itu sebagai bukti kita pengikut dalam akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan madhab kita adalah madhabnya Imam Syafi'i. Itu batasan dan itu adalah jalur kita, akidah kita. Di Ahlus Sunnah itu bukan madhab atau itu bukan. Ahlus Sunnah itu adalah akidah. Cara kita memahami Islam ya lewat para ulama Ahlus Sunnah wal. Dan alhamdulillah kita semua hidup di Nusantara ini, kita kenalnya Islam lewat para wali songo yang mereka itu punya identitas Sunni, Asy'ari. Nah, ini yang berhubungan dengan tahdzibun nufus. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perjalanannya mengalami naik, mengalami turun. Aliran-aliran non Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kadang mengalami kenaikan, juga kadang mengalami penurunan. Bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah terkena fitnah dari aliran non Ahlus Sunnah wal Jamaah Mu'tazilah selama sekian ratus tahun. Imam Ahmad bin Hanbal sampai dipukuli, sampai dipecuti dan dilarang ngajar 18 tahun. Kenapa? Karena fitnah aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dikuasainya negara ini dan negara itu juga lewat kekuasaan, lewat peperangan. Jadi kalau aliran non Ahlus Sunnah wal Jamaah disebarkan lewat kekuasaan, lewat peperangan dan lewat materi, bantuan, uang, jargon. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebarkan dari masa ke masa, itu lewat ilmu. Lewat nggak mengandalkan kekuasaan, nggak mengandalkan peperangan, mungkin terjadi. Mungkin penguasa ada yang menyebarkan adat, mungkin peperangan ada yang sampai terjadi. Tapi andalannya, dan yang sering terjadi, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu menyebarkan dakwahnya bukan lewat macam-macam, tapi kita lewat jalur ilmu. Makanya orang itu nggak bisa belajar cuma sedikit-sedikit, ya bisa belajar itu tidak ada batasnya. Sampai usia kapanpun juga kita masih dikatakan pinter kalau kita mau belajar, dan dikatakan bodoh ketika kita sudah menganggap kita cukup dan kita sudah berhenti belajar. Jadi disebarkan itu lewat ilmu. Dengan ada caranya, ada fiqhul ahkam, ada fikih yang bahas hukum, ada juga fikih tentang dakwah juga ada. Rasulullah SAW itu ketika di Madinah musuhnya orang-orang munafik. Kalau musuh orang kafir gampang, jelas di hadapan mata ini musuh. Ini orang munafik masuk dalam barisan orang muslim, tapi di situ membuat fitnah, di situ merongrong, di situ membuat teror. Ketika terbukti ini ada satu orang menerangnya, atau wabil ubebebel ini ra'isul munafikin, pemimpin kaum munafik, sahabat pada dia, Rasulullah terbukti orang ini adalah orang munafik, ayo kita bunuh. Karena Nabi, jangan, jangan dibunuh. Kenapa? Kalau kita bunuh, jadinya sekarang kita malah lemah. Kok bisa? Iya. Karena kalau kita bunuh, padahal dia kelihatannya bergabung dengan Islam, akan tersiar satu anggapan, Muhammad sudah bunuh sahabatnya sendiri. Terus gimana? Ya biarkan aja. Nah, di sini para ulama ngambil satu kesimpulan. Fiqhul ahkam itu ada, fiqhul dakwah itu juga ada. Contohnya. Nanti Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau dibunuh pantas. Musuh Islam kok. Musuh Islam berniat untuk bunuh Nabi. Pantas enggak dibunuh? Berniat dia jadi pasukan muslim itu nanti kalau Nabi masuk di daerah mana, dia mau naik atas kemudian mau nurunkan batu untuk supaya batunya jatuh dan menimpa Rasulullah. Menusuk dari belakang, dibunuh pantas secara syariat. Tapi untuk kepentingan dakwah, itu kalau sampai dia dibunuh, ternyata tidak menguntungkan dalam sisi kepentingan dakwah. Makanya orang itu harus selalu belajar. Gak boleh kita cuma mengandalkan hukum tanpa melihat sisi dakwah. Dan sisi dakwah pun juga bukan berarti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, enggak, bukan gitu caranya. Tapi itu kita lebih mementingkan sisi dakwah dibanding sisi hukum. Di Kudus, mungkin ada yang dari Kudus. Di Kudus kalau pasunya musim kurban enggak ada kurban sapi, betul? Kurbannya itu kerbau, bahkan di sana sotonya soto daging kerbau atau soto daging ayam. Sotonya itu soto daging kerbau. Kalau di Solo enggak ada yang nyenggol kerbau, enggak ada yang kurban pakai kerbau. Kiainya soalnya. Kiainya orang Solo soalnya. Enggak ada yang berani ngutik-ngutik kerbau. Lah kenapa kok di Kudus kok enggak ada yang nyembelih sapi? Apakah nyembelih sapi haram? Enggak. Tadi Sunan Kudus itu waktu itu fikhu dakwahnya lebih diutamakan. Nah, di sini pentingnya kita belajar. Jihad itu ada aturannya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga ada aturannya. Memang benar kalau kita lihat, maaf, ada orang berbuat kemungkaran, ada orang mabuk, maaf, minum-minuman enggak? Memang betul kita harus menghilangkan kemungkaran itu, tapi ada caranya. Kalau seandainya cuma kita pelototin aja orangnya sudah berhenti minum, enggak boleh bertindak lebih daripada itu. Kenapa? Karena yang dihilangkan kemungkarannya, bukan pelaku kemungkarannya. Pelaku kemungkarannya tetap pilih. Kalau seandainya dengan ditumpahkan aja sudah cukup, enggak boleh botol sampai dipecah. Karena kan enggak, mau airnya ditumpahkan, botolnya dipecahkan di kepalanya yang minum. Mau airnya terjadi gesekan di mana-mana, terjadi konflik. Makanya ayo kembali ke jalur Ahlussunnah wal Jamaah, itu dakwahnya lewat ilmu. Dan kalau kita mau belajar, jadi peristiwa yang terjadi ada di Timur Tengah saat ini, di Timur Tengah itu memang sudah dinyatakan oleh Nabi memang awal kiamat terjadi peperangan di sana itu sudah dinyatakan sama Nabi. Bukan di Amerika, bukan di sini, enggak. Cuma dinyatakan sama Nabi nanti awal kiamat itu peperangannya di sini. Ini perang menuju untuk hari kiamat. Saya dengar ini dari salah seorang ulama yang menghabiskan puluhan tahun dalam hidupnya untuk meneliti perkembangan zaman ke zaman sampai hari kiamat. Itu seorang al-mufakirul islamil Habib Abu Bakar Adni al-Mashhur yang pernah datang ke Solo. Beliau punya satu karangan namanya Fikhut Tahawulat, fikih atau ilmu yang mempelajari perkembangan zaman dari masa ke masa. Beliau mengatakan semua yang terjadi saat ini, perang di Suriah, perang di Irak, itu semua ada hadisnya. Nanti jadinya begini, setelah itu akan muncul begini, itu semua sudah ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Terus kita menyikapinya dengan ilmu bagaimana. Nah, tangan kita jangan sampai melukai orang lain, lisan kita jangan sampai mencaci maki orang lah. Menyikapi peperangan di Timur Tengah dan sebagainya, jangan mendoakan salah satu supaya menang, jangan. Doanya supaya ada. Karena kalau satu yang menang, berarti yang terbunuh juga muslim yang lain, yang lainnya. Selama betul? Yang perang kan muslim sama muslim. Karena juga muslim sama muslim. Karena juga muslim sama muslim. Nah, kita harus belajar daripada konflik-konflik itu. Setiap satu daerah, selama yang masih kuat ahlus sunnah wal jamaah, maka yang non ahlus sunnah wal jamaah tetap dilindungi. Bahkan bukan cuma yang non ahlus sunnah wal jamaah, yang non muslim pun itu tetap dilindungi. Dan aliran kita, itu dengan jelas orang yang sholat kiblatnya sama dengan kita, puasa ya Ramadan harinya sama dengan kita, kemudian setelah itu nyembelih hewan kurban juga sama dengan kita, maka dia termasuk golongan muslim, tidak boleh dikafirkan atau dianggap bukan Islam, tidak boleh. Dia adalah orang Islam. Jadi ada sesat, ada murtad, beda. Murtad itu sudah keluar daripada agama Islam. Sesat itu ya melenceng, masih bisa diluruskan. Nah, ahlus sunnah wal jamaah, kita semuanya harus mulai pertama yang rajin ngaji. Setelah itu juga harus mulai kompak, harus mulai bersatu. Majelis boleh beda, guru juga boleh beda, cara dakwah boleh beda, tapi yang jelas jangan sampai ada singgungan, ada gesekan yang sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, selesai. Yang mau partainya ini, yang mau ormasnya ini, yang mau pondoknya ini, yang mau gurunya ini, yang mau bukunya ini, yang mau kitabnya ini, yang mau ngajinya di sini, yang mau maulidnya begini, yang mau rebanannya model begini, itu semuanya hanya urusan cara, tapi intinya tetap sama ahlus sunnah wal jamaah. Makanya setiap ada majelis ahlus sunnah wal jamaah, gak usah ini bukan guruku, ini bukan pondokku, ini bukan majelisku, ini bukan ormasku, hilangkan semua itu, tetap kita utamakan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dari situ insya Allah kita bisa belajar bersatu, kita bisa belajar untuk bergabung demi untuk mengukuhkan, untuk memperkuat ahlus sunnah wal jamaah. Karena dengan tegaknya ahlus sunnah wal jamaah, berarti selama ahlus sunnah wal jamaah yang mayoritas, maka negara akan tetap aman. Merenung sedikit boleh ya, merenung sedikit, kita mikir sedikit. 10 tahun yang lalu, ini tahun berapa? 2016. Tahun 2006 yang non ahlus sunnah wal jamaah banyak apa dikit? Dikit, tapi sekarang semakin banyak. 10 tahun yang lagi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita pun juga harus ada perubahan, semakin bersatu, semakin kompak, dan yang terpenting semuanya harus didasari dengan ilmu. Jangan pernah libur ngaji, jangan pernah merasa sudah pinter, selalu belajar, selalu cari ilmu. Insya Allah semua langkah kita akan mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi tugasnya khalifah Allah di muka bumi. Semoga kita bisa menjadi khalifah Allah di muka bumi. Jadi kita semuanya orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Rasul, dikabulkan semua hajat kita yang kumpul di tempat ini. Jadi kita semuanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah meninggal, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah terima amal solehnya, Allah terima kebaikannya. Dan yang masih hidup, semoga Allah berikan usia yang panjang, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan keselamatan zahiran wal batinan. Jadikan kita semuanya adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki, mendapatkan keselamatan, dipanjangkan usia kita dalam keadaan taat sehat walafiat, dikabulkan semua cita-cita kita, diberikan kepada kita ilmu yang manfaat, berikan kepada kita ilmu yang barokah, berikan kepada kita nantinya insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Semoga insya Allah semua usaha kita yang sedang cari kerja, Allah berikan pekerjaan yang halal, Allah berikan pekerjaan yang barokah, Allah jadikan semua urusan kuliahnya dimudahkan Allah SWT. Dan insya Allah di akhir ini usaha kita selesai dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Habib Muhammad. Nah, demikianlah menjawab pertanyaan dari Habib Muhammad yang mana tugas khalifah yang paling penting adalah memakmurkan bumi, memudahkan urusan manusia di bumi, dan mengurangkan manusia agar memiliki karakter mulia, yakni akhlakul karimah. Memasuki acara selanjutnya, yakni penutup, yang mana sebelum saya tutup acara, kami tutup acara pada malam hari ini, kami selaku panitia yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahan ketinggalanku kami, dan demikianlah acara pada malam hari ini. Semoga memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pengumuman sedikit kelupaan, amanat. Yang pertama, Jumat depan, berarti tanggal 4 Maret di Masjid Assegaf, insya Allah ada tamu Buya Yahya. Buya Yahya, silakan putra putri boleh bergabung semuanya. Buya Yahya nanti kalau istrinya Buya Yahya juga hadir, tapi belum tahu apakah ada akan ada masjid khusus perempuan atau enggak. Nanti sudah saya infokan untuk teman-teman kalau sampai ada. Tapi jelas sudah fix, insya Allah Jumat pada Maghrib. Jadi mungkin jam setengah 7 itu sudah mulai ngaji. Karena beliau jam 9 sudah harus pulang ke Cirebon. Jadi jam 9 sudah selesai. Jadi ada maghrib mulai pengajian di Masjid Assegaf, tahu ya, depan Kostati. Nah, dari Kostati nanti depannya itu ada masjid di situ. Nanti ada posternya besar. Yang pertama cuma depan. Malam minggunya, jadi itu Jumat, malam minggunya hari Sabtu malam minggu, buat yang mau, insya Allah juga ada pengajian akbar Paul Habib Mundir Al-Musawa di Meloyo, Sukoharjo. Jadi pabrik Sritek lurus ke selatan, nanti ada banternya di sana yang jaga. Nanti insya Allah juga bersama saya itu juga ini di sana, dan juga bersama Habib Nabil Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah Pusat Jakarta, juga insya Allah akan hadir. Juga ada juga Mbah Umar Syahid Umar tunggu panjang juga rawuh. Jadi Jumatnya kemudian malam minggu punya minggu depan silahkan buat yang mau hadir.